Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini ayat demi ayat itu mampu membuka wawasan kita, mampu mendongkrakkan semangat kita, mampu menyejukkan hati kita, dan yang terlebih baik lagi adalah ketika kita mampu mengaplikasikan seluruh kandungan-kandungan pemahaman kita terhadap yang suci Al-Quran, sehingga akhirnya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang terbaik sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ketiga dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Para pendengar yang budiman, ayat ketiga dari surat Al-Anfal ini adalah merupakan lanjutan dari keterangan ayat kedua, di mana di dalam pembahasan yang telah lalu para narasumber kita sudah menjelaskan tentang ayat kedua yang berisi tiga ciri-ciri seorang mukmin yang harus betul-betul kita pahami. Nah, di dalam ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan dua sifat lagi atau dua ciri-ciri lagi yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia ingin menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin yang sejati, atau ketika dia ingin mendapatkan dan sampai kepada tingkatan kualitas mukmin yang hakiki. Sifat itu yaitu allazina yuqimunash-shalah. Seorang mukmin yang sejati adalah mukmin yang melaksanakan salat dengan baik. Dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, setelah dia melaksanakan salat dia juga tidak lupa untuk membantu orang lain dengan memberikan nafkah kepada mereka dari harta yang dimilikinya. Para pendengar yang budiman, menarik kalau kita perhatikan dari keterangan ayat kedua dan ketiga. Kalau disimpulkan secara keseluruhan, ada sifat seorang mukmin sehingga dia dapat mencapai kualitas keimanan yang sejati, atau dalam kata lain dia betul-betul menjadi seorang mukmin yang hakiki. Yaitu yang pertama adalah hatinya itu tersentuh ketika dia mengingat Allah. Yang kedua, ketika dibacakan tentang ayat-ayat Allah, apakah Al-Quran maupun ayat Kauniyah, dia bertambah kemudian keimanannya. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Yang keempat, selalu melaksanakan salat. Dan kelima adalah menafkahkan sebahagian rezeki yang dia miliki. Kelima sifat inilah yang akan menentukan apakah seseorang betul-betul menjadi seorang mukmin yang sejati ataupun tidak. Nah, kalau kita perhatikan dari gabungan dua ayat, ayat kedua dan ketiga, yang menggabungkan seluruh sifat mukmin dalam lima sifat dan ciri ini, kita dapat menemukan satu hal yang menarik, bahwa ternyata Allah ingin membukakan wawasan kita, membukakan pemikiran kita, bahwa sebenarnya seorang mukmin itu tidak hanya pandai berbicara saja, tidak hanya sekedar meyakini saja, tapi di samping sebuah keyakinan yang kokoh dan kuat, dia juga harus menyertakan dengan amal dan aktivitas di dalam kehidupannya, sehingga akhirnya terbuktilah dirinya itu sebagai seorang mukmin. Tidak hanya sekedar mengatakan beriman, tidak hanya sekedar mampu membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar pandai salat saja, akan tetapi dia juga merelakan hartanya untuk diberikan kepada orang lain demi membantu mereka. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Ayat ini lanjutan dari ayat 3 ini lanjutan dari ayat 2 yang menceritakan tentang ciri orang mukmin itu ada 5, atau sifat orang mukmin itu ataupun ciri-cirinya ada 5. Yeah. Sedangkan di ayat yang ketiga ini terdapat 2, yaitu mendirikan sholat, dan yang terakhir yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di sini perlu kita ingat, ketika kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selayaknya lah kita mendirikan sholat. Karena banyak sisi ini orang yang tidak orang miliki. Bisa dia berpasrah diri kepada Allah, tapi tak mau menginfakkan hak, tak mau dia menjalankan sholat atau mendirikan sholat, atau juga ditambah lagi tak mau berinfak di jalan Allah. Punya harta tapi pelit, Ustaz, ya? Punya harta tapi pelit. Nah, begitu. Kalau seandainya ini dapat dijalankan, ini adalah yang sebetulnya yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik bagi kehidupan. Yang terbaik. Kenapa yang dimaui oleh Allah? Karena Allah menginginkan kita itu, hidup kita itu bahagia. Ya. Dengan kata lain, bahwasanya seorang mukmin sejati itu mukmin yang menginfakkan harta dari rezeki yang diperolehnya secara halal, baik infak itu memenuhi kebutuhan hidup ini atau untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah sebetulnya sisi ini yang ingin dijadikan Allah supaya kita hidup ini abadi. Karena mungkin sekarang ini banyak sekali kita melihat di siaran media massa, entah itu di TV, di koran dan yang lainnya, banyak sekali menyalahkan sistem kita, kehidupan kita masyarakat ini. Padahal kalau kita lihat sebelumnya ini ke belakang, mungkin tidak semua orang dapat pendidikan dengan baik, dapat bisa melangsungkan hidup ini dengan pendidikan itu dengan baik. Banyak sekali orang-orang yang tidak dapat mengenyam pendidikan, bahkan membaca ayat Al-Quran saja sangat susah. Begitulah, sangkinkan memang keadaan kita pada saat dulu itu memang tidak dapat kita betul-betul terjangkau oleh sebab itu. Jadi mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya sebetulnya kita harus memperbaikilah bersama-sama. Karena saat sekarang ini lebih banyak orang menceritakan aib orang lain daripada peluang untuk memperbaiki secara kebersamaan. Apalagi sekarang ini kita akan dihadapi oleh pemilu yang sudah semakin dekat. Mungkin karena tidak banyak tahunya masyarakat tentang undang-undang pemilu itu, ini adalah merupakan kerancuan nanti. Karena masing-masing orang cerita ini tidak ada sumbernya yang mereka ambil yang akurat, sehingga akan menjadi rancu, bahkan bisa terjadi pertengkaran di sana sini, na'udzubillah, lebih daripada itu. Maka disinilah tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, siapa saja dituntut di sini agar dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali Allah mengatakan, alladzina yuqimuna shalah, karena salat ini adalah tiang agama. Karena kalau seandainya orang meninggalkan salat, sudah sama-sama kita tahu bahwasanya orang yang tinggal sholat itu berarti sudah menghancurkan pondasi agama tersebut. Bagaimana dia akan berinfak terhadap apa yang sudah diberikan Allah? Karena Allah sudah mengatakan sini, wa mimma razaqnahum, dengan sebahagian dari rezeki yang kami berikan, kata Allah, berinfaklah dengan sebahagian rezeki yang kami berikan. Berarti itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Tugas kita hanya sekedar untuk melaksanakan amanah. Begitu, Ustaz Perdana. Iya, ada satu hal yang menarik dari Ustaz sampaikan tadi. Ayat ini punya banyak keterkaitan dengan kondisi pemilu yang akan kita hadapi. Tapi sebelum itu, ayat ini memberikan gambaran kita bagaimana sebenarnya ciri-ciri seorang mukmin yang harus dia miliki ini akan mampu menjadi solusi bagi kehidupannya. Kalau kita perhatikan betul-betul ayat 2 dan ayat 3 ini akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita saat sekarang ini. Yang pertama, fenomena banyaknya terjadi orang-orang yang stres, kena stroke. Ini akibat karena jiwa yang terlalu banyak terguncang. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu solusi. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa akan menjadi lebih tenang? Ketika seorang mukmin, ya, iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan kepadanya ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana seorang mukmin seharusnya tampil menjadi seorang mukmin yang kokoh di dalam kehidupan ini, punya prinsip yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Seorang mukmin yang punya prinsip dan pegangan kehidupan yang kuat, sehingga akhirnya tidak akan mudah baginya untuk diterpa stres atau berbagai permasalahan-permasalahan yang mampu mengganggu kehidupannya. Kemudian lagi, yang menarik juga adalah bahwa berkaitan dengan pemilu, maka bagi kita saat sekarang ini, hendaklah bagi para pemilih, ya, kita nanti akan memilih para caleg, para pemimpin, hendaklah berusaha untuk mencari calon-calon pemimpin yang memenuhi 5 kriteria ini. Nah, ini yang menarik. Jangan bingung-bingung, jangan tanya dia siapa, tapi tanya apakah dia sudah memiliki 5 sifat ini. Sudahkah dia menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah? Sudahkah dia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanannya? Sudahkah para calon ini adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah, berusaha di dalam kehidupannya, ya, bukan orang-orang yang malas hanya mau menunggu fasilitas, mendapatkan fasilitas baru bekerja. Kalau tidak ada fasilitas tidak mau bekerja. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang selalu melaksanakan salat dan juga selalu membantu orang lain? Ini yang menarik. Kalau ada 5 sifat ini, maka ini adalah yang terbaik yang harus dipilih. Kalau tidak ada, maka carilah yang terdekat dari yang 5 ini. Kalau tidak bisa 5, 4. Kalau tidak bisa memiliki 4 sifat, 3. Kalau tidak bisa, 2. Kalau tidak bisa juga, 1. Kalau tidak ada juga, tidak pantas untuk dipilih. Iya kan? Nah, Ustaz Fajrul, kalau kita perhatikan, kalau kita urut dari akhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini biasanya para caleg atau para pemimpin saat sekarang ini yang mencoba untuk dipilih, mereka akan mudah sekali untuk obral harta, obral bantuan, ya kan, kasih nasi bungkus dan sebagainya. Ini menarik ini. Yeah. Ketika belum dipilih, bukan main lagi obral hartanya. Tapi apakah ketika dia sudah banyak mengeluarkan uang, ya, memberikan bantuan kepada orang, apakah dia tipe orang yang yuqimunash shalah, yang suka melaksanakan salat, ataukah dia jauh dari Allah hanya sekedar mau membantu orang tapi tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus betul-betul kita periksa. Pada intinya adalah 2 sifat saja kalau sudah dimiliki, insyaallah yang lain juga akan mengikuti. Artinya ketika dia calon pemimpin ini adalah orang yang suka berderma, membantu orang lain, dan dia melaksanakan salat, maka ini adalah yang terbaik untuk kita pilih. Bagaimana, Ustaz? Ya, memang kajian ayat ini kalau kita melihat dari surat Az-Zumar, digabungkan 2 ayat ini menjadi satu pengertian. Aha. Bagaimana Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila dhikrillah. Maksudnya, ini adalah jiwa mereka itu akan menjadi tenang karena keyakinannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka memang betul-betul takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya sebetulnya itu, Ustaz. Jadi intinya adalah ketika seseorang itu takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka akan lebih tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Iya, betul sekali. Iya, jadi sebetulnya intinya itulah yang menyebabkan nanti orang akan kembali. Jangan begitu ada musibah baru mereka kembali kepada Allah. Karena musibah itu bergetar jiwanya, bukan karena ayat-ayat Al-Quran itu. Oke. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, satu hal yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 2 dan 3 ini adalah bahwa Allah ingin memberikan kepada kita satu gambaran tentang bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hidup yang sukses. Maka hendaklah memiliki sifat ini. 5 sifat mukmin ini, mukmin untuk menjadi seorang mukmin sejati ini, kalau kita perhatikan adalah sifat yang seimbang. Seorang mukmin tidak hanya sekedar tahu salat saja, tapi bagaimana dia bertafakur kepada Allah. Zukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut Allah, ketika dia mendapatkan fenomena alam ini, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin ingin menjadi seorang mukmin sejati, tidak hanya sekedar pintar baca Al-Qur'an saja, akan tetapi mampu menggugah perasaannya, zadatshum imana, sehingga bertambahlah kualitas keimanannya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan di dalam kehidupan ini haruslah menjadi bagian dari kehidupan seorang mukmin. Salat silahkan, bagus. membaca Al-Quran adalah satu hal yang bagus, tapi dia juga hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, bantulah masyarakat kita, bantulah orang-orang yang membutuhkan kita, karena ini akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Pada intinya adalah ketika seorang mukmin mengatakan dirinya mukmin, dia harus siap untuk dekat kepada Allah dan dia harus siap untuk membantu masyarakat serta orang-orang yang membutuhkannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.